وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من العلل ما لا يتوصل إليها إلا بتنصيص العلماء عليها. طيب. Di antara illah-illah, hadis-hadis yang memiliki illah, memiliki cacat, mala yutawassalu ilaiha, yang tidak bisa kita ketahui kelemahannya kecuali pernyataan dari para ulama tentangnya. Tidak bisa. Secara teori mungkin kita akan mengatakan sah-sah saja, tapi ada ulama mengatakan, oh enggak, enggak betul. Qala hada walam anna min ilalil hadithi ma la yutawassalu ilaiha illa bitansisil ulama'i alaihi. Ketahuilah, ada di antara kelemahan-kelemahan hadis, ma la yutawassalu ilaiha, yang tidak bisa kita tahu kelemahannya kecuali keterangan langsung dari ulama yang mumpuni tentang hadis itu. Imma li riwayatihim ma yadullu alaiha au li muayanatihim li awhami ruwati biha. Boleh jadi li riwayatihim ma yadullu alaiha. Baik. Karena periwayatan mereka yang menunjukkan tentang lemahnya hadis itu, au li muayanatihim, atau mereka melihat langsung kesalahan rawi tentang hadis itu. Mindalika contohnya. Ma wusifa bihi Umar bin Ubaid at-Tanafisi min tadlisil qata' was-sukut. Ma wusifa bihi, apa-apa yang disifatkan pada Umar bin Ubaid at-Tanafisi tentang tadlisul qata'. Tadlis qata' was-sukut. Yani ketika dia menyampaikan hadis, dia diam sesaat, menunjukkan ada keterputusan, tapi orang-orang menganggap bahwa itu nyambung saja. Qala Ibnu Hajar fil Nukat, misaluhu ma rawainahu fil Kamil, contohnya seperti apa yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Kamil li Abi Ahmad Ibnu Adi wa ghairihi an Umar Ibnu Ubaid at-Tanafisi, dari Umar bin Ubaid at-Tanafisi, annahu kana yaqul haddatsana thumma sakata. Baik. Dia mengatakan haddatsana, terus diam. Baru disebutkan orangnya. Diamnya di sini itu menunjukkan tentang terputusnya, bukan cuma sekedar haddatsana diam, diam begitu saja, tapi dia niatkan ada sesuatu yang memang terputus di antara sanad ini. Yanil qat thumma yaqulu Hisham ibnu Uqbah. Dia mengatakan haddatsana, terus diam. Baru dia mengatakan Hisham ibnu Uqbah. Baik. An abihi an Aisyah. Qultu wa mithlu hadzal qat la yaqifu alaihi illa man ayanahu fa akhbara bihi. Aku katakan mithlu hadzal qat, pemutusan yang seperti ini tidak akan bisa didapati kecuali orang yang melihat langsung. Barakallahu fikum. Pada saat dia menyampaikan hadisnya, melihat langsung rawi tersebut pada saat dia menyampaikan hadisnya. Sayyib ayanahu fa akhbara bihi. Kemudian dia mengkhabarkannya. Wa huwa illatun taqdahu fil ittisali wala syak. Dan ini termasuk cacat yang mencoreng, barakallahu fikum, yang menjadikan hadis ini lemah dari sisi ittisal, dari sisi nyambungnya, wala syak, dan ini tidak bisa dilakukan lagi. Ini hal yang seperti ini, nanti orang yang melihat langsung dan menyaksikan langsung orang tersebut mengatakan haddatsana, kemudian berhenti dengan niatan bahwa dia memutuskan sanad. Berarti ada yang hilang antara dia dengan guru yang disebutkan setelahnya. Wa min dzalika aidan, dan yang seperti ini juga ayakun al-hadith marwiyan bisanadin masyhur ruyat bihi nuskhatun minan nusakh. Wa takun hadhihi nuskhah salihah fayarwi ahadur ruwati ahadithan binafsi sanati mimma laysa fi hadhihi nuskhah. Bentuk yang lainnya, ayakun al-hadithu marwiyan bisanadin masyhur. Hadis itu diriwayatkan dengan sanad masyhur, ruwiyat bihi nuskhatun minasyaikh minan nusakh. Diriwayatkan dengan riwayatan dari nuskhah. Barakallahu fikum. Minan nusakh. Nusakh itu tulisan-tulisan. Wa takunu hadhihi nuskhah salihah. Nuskhah ini, buku ini, barakallahu fikum, catatan ulama ini sahih. Barakallahu fikum. Fayarwi ahadur ruwati hadithan, maka diriwayatkan oleh seorang rawi melalui sanad dari nuskhah ini. Kalau sekarang nuskhah sudah hampir tinggal di maktabah-maktabah yang ma'ruf, taruhlah misalnya gampangnya sekarang ini misalnya Sahih Bukhari kan sudah di mana-mana ini ceritanya, barakallahu, sehingga tidak lagi bisa dilakukan hal yang sama. Seorang mengambil sanad dari Syekh Al-Imam Taib Al-Bukhari rahimahullahu taala, meriwayatkan sanad yang sama dengan hadis yang berbeda. Paham barakallahu fikum. Sementara kita sudah ketahui bahwa setiap rawi, barakallahu fikum, telah diketahui berapa jumlah hadisnya, bahkan para sahabat berapa jumlah hadisnya yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang meriwayatkan dengan sanad yang ada di dalam nuskhah itu, barakallahu fikum, mimma laysa fi hadhihi nuskhah, sa'abarnya matan yang tidak dalam nuskhah ini. Paham insyaallah, barakallahu fikum. Misalnya ini contohnya barakallahu fikum, ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki kitab Sahih Bukhari dengan sanadnya untuk setiap hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, taulah kemudian ada muridnya Imam Bukhari, ini cerita gampangnya. Baik, meriwayatkan dari Al-Imam Bukhari barakallahu fikum dengan sanad hadis tertentu kemudian matan yang berbeda. Tidak seperti apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Contohnya ini, contoh sederhananya untuk gampang kita paham. Nuskhah ini benar sampai ke Rasulullah SAW hadis-hadisnya, tapi ada orang mengambil sanadnya kemudian diberikan matan tersendiri oleh dia. Barakallahu fikum. Malaysia tihadhi nuskhah. Wa mithaluhu, contohnya, marawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Hibban wa Ibn Adi wa Ibn Abi Dunya fil Hilm min tarikhi Abdullah bin Wahab عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوع لا حكيم إلا ذو تجرب إلا ذو تجرب ولا حليم إلا ذو إثرة. بارك الله فيكم. ذو عثرة إثرة أبا شين دي سيتو illa du isyratin la hakima illa du tajrubah, tidak ada orang bijaksana kecuali dia telah, barakallahu fikum, melalui percobaan-percobaan, yakni melalui pengalaman sehingga dia memiliki hikmah, pengalaman hidup, tajrubah, dia melalui proses panjang sehingga dia bisa jadi hakim, bijak. Wala halim, dan tidak ada orang yang lembut kecuali orang-orang yang memiliki apa? Pergaulan yang baik, isyrah. Qal hafiz wa ajwati al-masabi ajwati al-masabi wa qad sahhaha Ibn Hibban hadhihi nuskha min riwayat Ibn Wahab an Amir bin al-Harith an Darraj an Abi al-Haytham an Abi Sa'id fa akhraja katsiran min ahadithi bi sahihi. Qultu hadha al-hadith laysa min nuskha Ibn al-Harith نص على ذلك ابن عدي بارك الله فيك. وقد صح ابن حبان هذه النسخة Nusha ini telah disahihkan oleh Ibn Hibban min riwayat Wahab Ibn Wahab dari riwayatan Ibn Wahab dari Amr bin Harith An-Darraj An-Nabil Haytham. Ini sanad ma'ruf An-Nabi Sa'id fa akhraja kathira min ahadithi fi sahihihi, sehingga Al-Imam Ibn Hibban mengeluarkan hadis ini yang banyak dalam sahihnya. Qultu, aku katakan, hadal hadithu laysa min nuskhat Ibn al-Harith. Aku katakan hadis ini bukan dari nuskahnya Ibn al-Harith. Nassa ala dhalika Ibn Adi, dinaskan ini oleh Ibn Adi, bukan ini hadisnya. Sanad yang dibuat dan dibikinkan matan. Faqala rahimallahu ta'ala bil kamil wa hadha la yarwihi misriyun an Ibn Wahab. Ini tidak diriwayatkan oleh seorang dari kalangan orang-orang Mesir dari Ibn Wahab. Wa innama yarwihi qawmun guraba thiqat sammauhu. Tapi hanya diriwayatkan oleh kaum orang-orang yang gharib. Thiqat sammauhu min Ibn Wahab di Makkah, yang mereka menamakan dari Ibn Wahab di Makkah. Wa laysa hadha fi nuskhati Amr Ibn Harith min riwayat Ibn Wahab anhu. Dan ini bukan dari riwayatan yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Nuskha itu ada dengan sanadnya dan matannya, tapi diriwayatkan melalui nuskha itu. Barakallahu fikum. Sanadnya, sanadnya ma'ruf, tapi ternyata matannya yang bukan. Wa min dzalika aidan an yarwi ahadul al-mausufina bitadlis iddat ahadits bi sanadin wahid wa yakunu qad sami'a haditsan wahidan faqat min syarhi fa yaj'alu tsalatsata bitashrih bis sama. Ah, seperti ini juga. Ayarwi ahadul musufi nabi tadlis, seorang rawi yang ma'ruf dengan sifat tadlisnya. Idza ata hadis bi sanadin wahid, beberapa hadis dengan satu sanad. Wa yaqad wa qad wa yakunu qad sami'a haditsan wahidan faqat min syekhihi. Tapi orang ini hanya meriwayatkan satu hadis dari yang guru ini. Paham barakallahu fikum. Tapi kok jadi tiga matan? Barakallahu fikum. Faya ja'alu tsalatsata bitashrihi bis sama. Kemudian dia menjadikan ini tiga hadis ini dengan satu sanad seakan-akan dia mendengar langsung dari sang guru, padahal cuma satu yang dia dengar dari sang guru. Misal dzalika, contohnya. Madzakara Ibnu Abi Hatim bil Ilal. Sami'tu Abi روى عن هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا وتصحبت إلى حديث في المطبوعة ابن جريج. Ada tashib, yakni perubahan kata karena salah tulis, itu namanya tashib. طيب ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها. Karena ذلك يورث العمى. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang di antara kalian menjimai istrinya atau budak perempuannya, maka jangan dia melihat ke arah kemaluannya, karena itu akan mewariskan kebutaan. Wa an Abbasin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin min saqamin aw dhahabi malin fastahabba fahtasaba wa lam yashuk walam yashku ila an-nasi kana haqqan 'ala Allah ayyan kiralah. Dan juga dari Ibn Abbas, sesuai dari Ibn Abbas, ya. Man usiba bi musibatin, siapa yang ditimpa musibah dari sakit atau hilangnya harta, fahta sabaq, kemudian dia mencari pahala di sisi Allah atas musibah itu, walam yashku ila an-nas, kemudian dia tidak membeberkan ke orang-orang atas musibah itu, cuma dia sendiri yang kelas, biarlah saya sendiri yang merasakannya, tidak perlu orang-orang lain yang turut berduka cita nantinya. Dia ditimpa musibah, kelas dia tidak sampaikan ke orang lain, cukup dianya saja. Dia tidak pernah curhat ke orang, bahasanya sekarang curhat. Karena hak Allah yang berlaku, maka hak atas Allah SWT untuk mengampuninya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu bihatainil ibhami wal mushirah walakin qulu bis salasati fa innaha sunnah. Juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memakan dengan apa? Dengan dua jari tau, ibu jari dan jari telunjuk. Akan tetapi hendaknya kalian memakan dengan tiga jari. ila sunnah. Wala taqulu bi khamsin, dan jangan kalian makan dengan lima jari. Fa innaha akalatul a'rab, kan ini cara model makannya orang-orang badu. Qala abi hadhi salasal ahadits mawdu'ah la aslalaha. Coba bayangkan. Jadi berkata Ubay, abi hagana. Ibnu Abi Hatim sami itu abi sayyid qala bi hadhihi thalathatul ahadith athlatha alhadith mawdu'ah, tiga hadis ini adalah hadis mawdu', hadis palsu, tidak ada asalnya. Wa kanat baqiyatu yudallis, baqiyah itu mudallis. Fa dhanna ha'ula'i annahu yaqulu fi kulli hadithin haddatsana wa lam yaftaqidu al-khabara minhu. Fadhanna ha'ula, yani murid-muridnya menyangka bahwa yaqulu fi kulli haditsin haddatsana, dia tidak menyangka bahwa setiap hadis yang diucapkan dengan kata haddatsana, wa lam yaftaqiru al-khabara minhu, dan mereka tidak mencari tahu lagi tentang hadis itu daripadanya. Walhasil intinya tiga hadis ini barakallahu fikum dianggap maudhu. Baik. Ilahuna barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.